الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir atau majelis ilmu ini yang insyaallah penuh dengan barokah dan insyaallah akan selalu dinaungi oleh para malaikat. Mereka akan selalu merendahkan sayap-sayap mereka tawadu'an, dikarenakan mereka ridho dan rendah diri terhadap para penuntut ilmu agama ini. Dan juga di sana ada para malaikat yang selalu memang tugasnya adalah berterbangan mencari majelis zikir. Dan majelis ilmu ini adalah bagian dari majelis zikir. Dan ketika mereka menemukan majelis zikir, maka mereka akan duduk di sana dan memanggil sahabat-sahabat mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Aqidatul Tauhid, yang mana pada kajian sebelumnya kita membicarakan dan membahas tentang jenis an-nifaq. Kita sampai pada jenis an-nifaq yang pertama, yaitu nifaq al-i'tiqadi, nifaq besar, nifaq yang sangat berkaitan dengan keyakinan, yang mana orang-orang yang memiliki penyakit nifaq al-i'tiqadi ini adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam dan mereka telah menjadi kafir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan pada halaman 107, wa hadzan nifaq sittatu anwa'. Nifaq yang pertama ini, yaitu nifaq al-i'tiqadi, ada enam macam. Yang pertama adalah takdzibur rasul, yaitu mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ashab Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang mendustakan Rasul. Tidaklah mereka beriman kepada Rasul, melainkan dikarenakan mereka ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan keamanan. Barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan takut dan khawatir terhadap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Lisan mereka membenarkan, namun hati mereka mendustakan. Sehingga ketika mereka mengatakan dan mempersaksikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membantah mereka di dalam surat Al-Munafikun ayat yang pertama, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Ketika datang al-munafikun kepadamu wahai Muhammad, yang mana mereka bersaksi, إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ, sesungguhnya engkau adalah sungguh utusan Allah. Padahal Allah itu tahu dan paham bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta. Kemudian yang kedua, takdzibu ma ba'du ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh mereka mendustakan apa yang dibawa oleh sebagian mereka mendustakan sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan. Dan banyak sekali yang mereka dustakan terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bughdur rasul. Mereka membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci istri Nabi. Istri-istri Nabi di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tega-teganya mereka menuduh dan menfitnah beliau barakallahu fikum sebagai seorang penzina yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan beliau akan tuduhan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Namun walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan beliau, namun tetap saja barakallahu fikum orang-orang Syiah Ar-Rafidah masih saja barakallahu fikum menuduh dan menfitnah Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang penzina. Kenapa demikian? Karena memang mereka adalah bagian dari orang-orang al-munafikun sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa orang-orang Syiah bagian dari orang-orang al-munafikun. Dan juga mereka membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, benci kepada sahabat Rasul itu termasuk benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man abghadal ansar faqad abghadani." Barang siapa yang telah membenci al-ansar, maka sungguh dia telah membenciku. Barakallahu fikum. Barang siapa yang memusuhi al-ansar, sahabat-sahabat Nabi, maka juga dia telah memusuhiku. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surat Al-Munafikun bagaimana perbuatan dan kelakuan mereka di dalam tuduhan dan juga di dalam melemahkan para sahabat, mencela para sahabat. Allah Subhanahu wa taala beberkan tentang mereka di dalam surat Al-Munafikun. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka mengatakan, "La tunfiqu 'ala man 'inda rasulillah." Janganlah kalian memberikan nafkah, janganlah kalian berinfak terhadap orang-orang yang bersama dengan Rasul, yaitu para sahabat Nabi. Hatta yang faddu, sampai mereka bercerai-berai. Barakallahu fikum. Sungguh, bualan yang sangat luar biasa. Bahwa persatuan, mereka menganggap bahwa persatuan yang terjalin di kalangan para sahabat itu adalah atas infak dan sodakoh dari harta yang pernah mereka keluarkan. Bualan yang sangat luar biasa, mengaku-ngaku sesuatu hal yang tidak pernah mereka perbuat, yang tidak pernah mereka lakukan. Sampai-sampai mereka mengatakan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kalian berinfak terhadap sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang bersama dengan Nabi, sampai mereka bercerai-berai. Walillahi khazainus samawati wal ard, walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na minal madinati ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adr. Mereka juga mengatakan, nanti kalau seandainya kita sudah kembali ke Madinah, barakallahu fikum, mereka pernah, sekelompok dari mereka pernah ikut bersama Nabi dalam rangka jihad. Dalam rangka jihad perang. Dan tentunya apa yang mereka lakukan, ikut serta di dalam jihad bersama Nabi, adalah dalam rangka riya dan juga dalam rangka demi keamanan mereka supaya mereka tidak tertuduh sebagai orang munafik. 6. Untuk menghilangkan sangkaan dari hati-hati kaum muslimin terhadap mereka, sehingga mereka hadir di dalam perang, salah satu perang yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu mereka mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Andai kata nanti kalau kita sudah kembali ke kota Madinah, sungguh kita akan mengusir dan mengeluarkan orang-orang yang mulia, akan mengeluarkan dan mengusir orang-orang yang rendah. Nah, mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih mulia dan lebih berharga daripada kaum muslimin, daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak senang dan benci terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua ikhwani fiddin. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk melemahkan Rasul, dan juga dikarenakan mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kedatangan Rasul, sebagian dari mereka hilang kekuasaannya. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana sebelum kedatangan Rasul, penduduk kota Madinah ingin mengangkat dia sebagai pemimpin. Namun setelah datangnya dakwah Islam dan penduduk kota Madinah masuk Islam, sehingga dia merasa tersingkirkan, akhirnya muncul hasad. Barakallahu fikum. Sehingga hasad inilah yang melatar belakangi dia, sehingga dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dengan sesungguhnya. Kemudian yang keempat, bughdhu ma ja'a ba'du ma ja'a bihi Rasul. Tidak suka dengan sebagian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang dan tidak suka. Fatarahum yatakasaluna fis shalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an, yatakasaluna indas shalah. Mereka bermalas-malasan ketika melaksanakan ibadah salat. Nah, karena memang pada dasarnya mereka tidak suka dan tidak senang. Apalagi amalan jihad, mereka tidak senang. Al-masarratu yang kelima, al-masarratu bin khifadi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang, bahagia dengan kalahnya agama Rasul, dengan mundurnya agama Islam, dengan mundurnya ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak senang atau senang, mereka senang dengan kekalahan kaum muslimin. Sangat senang dan bahagia. Allah menceritakan tentang mereka di dalam surat Ali Imran, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayiatu yafrahu biha. Apabila kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka merasa, tasuhum merasa tersakiti, wa in tusibuhum sayiatun, dan apabila kalian mendapatkan kejelekan, yafrahu biha, bahkan justru mereka bersenang dan bergembira. Nah, senang dengan kekalahan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, al-karahiyatul intisari dinir rasul. Tidak suka dengan kemenangan kaum muslimin, dengan kemenangan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun melakukan upaya untuk melemahkan kaum muslimin dan mengalahkan kaum muslimin dengan melakukan bantuan-bantuan terhadap orang-orang kufar, melakukan provokasi terhadap orang-orang kufar supaya memerangi kaum muslimin. Allah menyebutkan tentang mereka di dalam surat Al-Hasyr, Alam tara ilal ladina nafakuna alam tara ilal ladina nafaku yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang terhadap orang-orang munafik? Mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, lain ukhrijtum lanakhrujan namakum. Kalau kalian terusir, niscaya kami akan ikut pula keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan pernah taat untuk mengalahkan kalian. Tidak akan pernah patuh kepada siapapun. Barakallahu fikum, apabila hal itu untuk memerangi kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, seorang pun. Wa in qutiltum lanansurannakum, dan andai kata kalian diperangi, maka kami akan membela dan menolong kalian. Nah, wala in nasaruhum layuwallunnal adbar, andai kata mereka menolong orang-orang Yahud dari kalangan ahlul kitab, niscaya mereka akan lari dan meninggalkan sahabat dan saudara-saudara mereka. Ini upaya yang mereka lakukan dalam rangka untuk barakallahu fikum melemahkan dan mengalahkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak suka akan kemenangan kaum muslimin, dan bahkan mereka berharap-harap, berangan-angan akan kekalahan kaum muslimin. Dan banyak sekali kisah-kisah mereka dan perkataan-perkataan mereka yang Allah sebutkan dan Allah beberkan di dalam Al-Quran. Inilah 6 jenis dari atau 6 macam dari nifaq. Yang pertama, nifaq al-i'tiqadi, al-munafikun. Mereka melakukan semua ini, mendustakan Rasul, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul, tidak suka kepada Rasul, tidak senang dengan sebagian yang dibawa oleh Rasul, bahagia dengan kekalahan kaum muslimin, dan tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin. Ini sifat-sifat mereka. An-naw'u tsani, kemudian berikutnya adalah jenis kedua dari an-nifaq, yaitu an-nifaqul amali. Nifaq yang sifatnya itu zahir, amalan, perbuatan. Nifaq al-amali. Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqin ma baqa'il imani fil qalbi, yaitu melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan al-munafiqin, dari perbuatan-perbuatan orang-orang munafik, disertai dengan masih adanya iman yang tertanam di dalam hatinya. Nah, imannya belum luntur semuanya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan atau memiliki sifat-sifat orang-orang munafik, kebiasaan-kebiasaan orang munafik dia lakukan, namun iman masih ada pada dirinya. Nah, wahadza la yukhriju minal millah, yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dia masih muslim, lakinnahu wasilatun ila dzalik, akan tetapi sifat-sifat ini akan menjerumuskan dia, mengantarkan dia kepada an-nifaq al-akbar, atau mengantarkan dia kepada kekufuran. Wasahibuhu, orang seperti ini ikhwani fiddin, yang memiliki sifat-sifat munafik, akan tetapi masih ada keimanan yang tertanam di dalam hatinya. Wasahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaq, maka pelakunya pada dirinya masih ada iman dan nifaq. Nah, masih ada iman dan nifaq pada dirinya. Wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan, akan tetapi kalau seandainya sifat ini banyak dan dia selalu demikian melakukan sifat-sifat tersebut, barakallahu fikum, dia tidak lepas dari sifat munafik itu sama sekali, tidak pernah lepas. Nah, pembawaan dia adalah pembawaan sifat-sifat munafik. Apabila sudah demikian dan sudah banyak, maka pelakunya bisa babihi soro, bisa babihi munafikon kholison. Nah, dengan sebabnya pelakunya menjadi munafik yang murni. Maksudnya sudah hilang keimanan pada dirinya. Nabi SAW pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabbanan, apakah seorang mukmin itu ada yang penakut wahai Rasul? Ya, naam kata Nabi. Ya kata Nabi SAW, ayakunul mu'minu bakhilan, apakah seorang mukmin itu ada yang pelit wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW menjawab, naam, ya. Kemudian setelah itu Nabi ditanya lagi, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah seorang mukmin itu ada yang pendusta? Kadzab, naam, selalu berdusta. Ghalibu ahwalihi, mayoritas keadaan dia dan mayoritas ucapan dia selalu dusta. Naam. Nabi mengatakan, la, tidak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah. Wa dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah di atas tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada dua sifat. Yang mana apabila ada empat sifat. Ada empat sifat. Yang mana apabila empat sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia itu adalah seorang munafik yang khalis, munafik yang murni. Nah, barakallahu fikum. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaki hatta yada'aha. Dan barang siapa yang memiliki salah satu dari empat sifat tersebut, maka pada dirinya ada sifat, salah satu dari sifat an-nifaq, sampai dia meninggalkannya. Nah, yang pertama, nifaqnya itu sudah akbar. Karena empat sifat munafik ini ada pada dirinya, maka dia itu munafik yang murni. Namun kalau seandainya empat-empatnya tidak ada, atau sebagian yang ada pada dirinya, pada diri seseorang dari empat sifat tersebut, barakallahu fikum, maka pada dirinya ada sifat-sifat munafik, dan dia belum menjadi munafik yang murni. Maksudnya masih seorang yang beriman, dan belum keluar dari keislaman. Apa saja empat sifat tersebut? Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat kepada dia, dia berkhianat. Dia berkhianat. Nah, khianat dengan jabatannya, khianat dengan harta yang dititipkan kepada dia. Barakallahu fikum. Termasuk para koruptor. Ini melakukan khianat. Karena dia mendapatkan amanah. Amanah berupa harta. Akan tetapi dia mengkhianatinya. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Nah, apabila dia berbicara dia berdusta. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dusta merupakan khaslatun sayyi, sifat yang sangat-sangat tercela. Dan sifat satu ini barakallahu fikum akan melahirkan kejelekan-kejelekan yang banyak. Sehingga enggak salah kalau ada orang yang mengatakan, nah, orang kalau sudah pandai berdusta, pandai dia melakukan segala hal. Kalau dia sudah pintar berdusta, maka mudah dan dia akan terbiasa untuk melakukan segala hal yang dia kehendaki. Nah, walaupun bertentangan dengan syariat. Kenapa demikian? Ucapan ini tidak salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ila jahannam, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban." Hati-hatilah atau jauhilah perbuatan kadzib, dusta. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pelakunya kepada al-fujur, dosa-dosa. Dosa-dosa yang lain. Barakallahu fikum, ini dusta. Wa innal fujura yahdi ila jahannam, dan sesungguhnya dosa-dosa tersebut akan mengantarkan kepada jahannam. Dan sesungguhnya seseorang apabila dia selalu berdusta, maka akan ditulis di sisi Allah dan dicatat bahwa dia seorang pendusta, sebagai kadzdzab, seorang pendusta, wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci sifat ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan bahwa seorang mukmin punya sifat seperti ini. Maksudnya selalu dia berdusta di dalam ucapannya. Sehingga ketika beliau ditanya, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah seorang mukmin itu selalu berdusta, sering berdusta? Nabi mengatakan, la, tidak. Seorang mukmin tidak melakukan perbuatan ini. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia memberikan janji atau memberikan jaminan, memberikan janji, ghadara, maka dia akan melanggar janjinya. Barakallahu fikum. Seorang mukmin bahkan terhadap musuh pun kita dilarang untuk memungkiri janji. Barakallahu fikum. Wa idza khasama fajara, dan apabila mereka berseteru, mereka akan melakukan kejahatan. Maksudnya tidak sportif. Mereka akan melakukan kecurangan dan kejahatan kalau mereka berseteru dengan siapa saja. Nah, ini sifat al-munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai dikarenakan kalian tidak senang kepada sekelompok orang menyebabkan kalian tidak sportif, tidak adil. Menyebabkan kalian tidak adil. I'dilu, bersikap adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam. Barakallahu fikum. Empat sifat ini adalah empat sifat yang dimiliki oleh al-munafikun, dan barang siapa pada dirinya ada empat sifat ini, wal'iyadzu billah, maka dia telah menjadi munafik yang khalis, munafik yang murni. Barakallahu fikum. Faman istama'at fihi hadhil khisalul arba' faqad istama'a fihi asyarr wa hasalat fihi nu'utul munafikin. Maka barang siapa yang terkumpul padanya empat sifat ini, maka sungguh telah terkumpul kepadanya kejelekan. Wa khalasat fihi nu'utul munafikin, dan murni ada pada dirinya sifat-sifat al-munafikin. Barakallahu fikum. Wa man kanat fihi wahidatun minha sara fihi khoslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari sifat-sifat ini, sara fihi khoslatun minan nifaq, maka telah terdapat pada dirinya salah satu dari sifat munafik. Fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin. Karena kadang pada diri seseorang terkumpul padanya sifat kebaikan dan sifat kejelekan. Wa khisalu iman wa khisalu kufrin wa nifaq, dan sifat iman dan sifat kufur dan nifaq. Naam, ada pada diri seseorang. Naam, seseorang terkumpul pada dirinya 6 iman, namun juga terkumpul padanya kejelekan, kemunafikan, kekufuran yang tidak mengeluarkan pada dirinya, yang tidak mengeluarkan dirinya dari keislaman. Karena al-kufrul akbar tidak akan pernah jumpa dan tidak akan pernah bertemu pada diri seseorang dengan al-iman. Al-kufrul akbar, an-nifakul akbar, tidak akan pernah berjumpa atau bertemu pada diri seseorang dengan keimanan. Nah, jadi yang dimaksud di sini khisalu kufrin adalah sifat-sifat kufur barakallahu fikum atau al-kufrul asghar yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin itu adalah fusuk, kefasikan, dan memeranginya, memerangi dia adalah perbuatan kufur. Membunuh seorang mukmin itu adalah perbuatan kufur. Akan tetapi kufur seperti ini tidak mengeluarkan dari keislaman, hanya saja dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi maksud oleh Asy-Syaikh di sini adalah 6 orang kalau seandainya ada pada dirinya sifat munafik atau salah satu dari sifat munafik, tidak mengeluarkan orang ini daripada keislaman. Kenapa demikian? 6 Karena sangat bisa pada diri seseorang itu terkumpul padanya iman dan kufur, sifat-sifat baik dan sifat-sifat jelek barakallahu fikum terkumpul pada diri seseorang, sehingga kata Asy-Syaikh wa yastahiqu minas sawabi wal iqab bihasabi ma qama bihi min mujibati dzalik, dan dia layak dan pantas mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang ada pada dirinya, dan iqab siksaan sesuai dengan barakallahu fikum yang ada pada dirinya yang mengharuskan iqab tersebut, yang mengharuskan siksaan tersebut. Dia berhak dan layak untuk mendapatkan balasan barakallahu fikum dengan sifat-sifat kebaikan yang mengharuskan dia, menjadikan dia layak menerima balasan pahala dari Allah, dan dia juga pantas untuk mendapatkan iqab siksaan barakallahu fikum sesuai dengan kejelekan atau sifat-sifat jelek yang dimiliki olehnya yang mengharuskan dia untuk mendapatkan hukuman tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh wa minhu, dan di antara sifat an-nifaq at-takasulu 'anish shalah ma'al jama'ah fil masjid. Bermalas-malasan untuk menegakkan salat berjamaah di masjid. Nah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka tegak melaksanakan salat, yura'una an-nas qamu kusala, mereka menegakkannya dengan malas-malasan. Yura'unan nas, kenapa mereka, apa sebab yang menjadikan mereka itu malas? Malas di dalam menegakkan sholat berjamaah barakallahu fikum. Naam, adamul ikhlas. Adamul ikhlas dikarenakan tidak adanya keikhlasan pada dirinya. Tahu dari mana ini? Nabi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat tersebut, yura'unan nas, mereka melakukan perbuatan riya terhadap manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan juga mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Nah, ini juga sifat al-munafik. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, para salaf saja, nah, mereka kalau seandainya tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, mereka kalau seandainya tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam saja, mereka bersedih. Dan mereka akan melakukan sedekah infak. 6. Untuk menebus 6 kekurangan yang dia lakukan. Walaupun pada dasarnya mereka tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia terjatuh pada keharaman. 6. Lain ikhwani fiddin, bermalas-malasan di dalam menegakkan sholat. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini nam kita saling menasehati dan mewasiati untuk lebih bersemangat di dalam menegakkan sholat jamaah. Nam, ada sebagian salaf pernah mengatakan, saya sholat 40 tahun tidak pernah sholat di belakang, tidak pernah sholat sambil melihat punggung orang. Nah, tahu maksudnya? selama 10 tahun tidak pernah sholat sambil melihat punggung orang atau di belakang punggung orang sholat jamaah. Maksudnya dia selalu berada di saf terdepan selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat di saf terdepan. Nah, barakallahu fikum. Ini salaf. Bagaimana semangat mereka di dalam menegakkan sholat jamaah. Dan lebih dari itu, mereka berlomba-lomba berada di saf terdepan, menunjukkan bahwa mereka selalu datang. Dan sebelum imam datang, mereka sudah datang nam ke masjid. Fa'innahu min sifatil munafikin. Kita lanjutkan. Maka perbuatan ini, at-takasulu 'anish shalah ma'al jamaah, bermalas-malasan di dalam sholat jamaah, ini termasuk di antara sifat al-munafik. Wal'iyadu billah, jangan sampai nam ada sifat munafik pada diri kita. Fan nifaku syar wa khatirun jiddan. Nifak itu adalah kejelekan dan sangat berbahaya. Khatir, sangat berbahaya. Wa kana as-sahabah yatakhawwafuna minal wuqu' fihi. Dan para sahabat, mereka itu khawatir untuk terjatuh pada an-nifaq, terjatuh, khawatir terjerumus di dalam perbuatan nifaq, khawatir, barakallahu fikum, bahwa mereka memiliki salah satu dari sifat-sifat al-munafikin. Sehingga berkata Ibnu Abi Mulaika, kata beliau, adraktu thalathina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Saya telah mendapati 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaika ini adalah salah seorang tabi'i. Kata beliau, saya telah hidup sezaman dengan atau mendapati 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengkhawatirkan nifak terhadap diri mereka. Nah, barakallahu fikum, mengkhawatirkan nifak terhadap diri mereka. Nah, sehingga oleh karena itu kita tidak boleh merasa aman dan merasa kuat sehingga tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus di dalam kemunafikan. Nah, maka dari ini ikhwani fiddin, kita butuh perlindungan. Kita butuh kekuatan. Karena nifak itu sangat berbahaya. Naam, sifat munafik ini sangat berbahaya. Sehingga kita butuh kekuatan dan perlindungan. Bagaimana kekuatan dan perlindungan tersebut? Tentunya yang pertama adalah dengan ilmu. Barakallahu fikum. Dengan ilmu, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri seseorang dari kemungkaran dan kemaksiatan. Naam, barakallahu fikum. Pernah saya menyebutkan bahwa ada salah seorang tabi'i. Naam. Kalau enggak salah, ada salah seorang at-tabi'i keluar sambil membawa senjatanya dan bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Aina turid? Kamu mau kemana? Saya ingin menolong putra paman Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam perang Jamal antara beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha." Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Tunggu dulu. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar.' Apabila dua orang muslim bertemu, saling berhadapan, ingin saling membunuh dengan pedangnya, yang membunuh dan terbunuh dua-duanya masuk an-nar." Kemudian para sahabat bertanya, "Orang yang membunuh paham kami, dia bisa masuk neraka. Lalu bagaimana orang yang terbunuh? Dia belum melakukan perbuatan membunuh. Kenapa mereka dia juga masuk an-nar, neraka?" Kemudian Nabi mengatakan, "Innahu harisun ala qatli sahibih." Karena dia sebelumnya, sebelum dia terbunuh, sudah berusaha dan bersungguh-sungguh untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya. Akhirnya ikhwan fiddin, tabi'i tadi karena mendengar ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengurungkan niatnya untuk terjun di dalam fitnah dan kembali ke rumahnya dan menggantungkan senjatanya. Dan dia selamat dari fitnah karena ilmu, ilmu agama. Barakallahu fikum. Harta yang kita miliki, kitalah yang menjaganya, beda dengan ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu, ilmulah yang menjaga kita. Nah, salah seorang ulama diantaranya adalah, karena perkataan ini tidak hanya dikatakan oleh satu orang saja, diantaranya adalah Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Nah, kunna talabnal ilma lidunya, dahulu kami menuntut ilmu karena dunia. Dahulu kami menuntut ilmu ini untuk mengharapkan dunia, imma itu harta atau popularitas, jabatan dan yang lainnya. Namun ketika ilmu itu sudah kami dapati, nam ilmu tersebut membimbing kami untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadilah seorang seperti Abdullah ibnul Mubarak. Nam sampai-sampai ada orang yang mengatakan tentang beliau ini Abdullah ibnul Mubarak, karena banyaknya sifat-sifat kebaikan yang ada pada dirinya. Nam barakallahu fikum, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu tidaklah menandingi Abdullah ibnul Mubarak kecuali dikarenakan suhbah, adanya sifat suhbah yang ada pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nam walaupun perkataan ini berlebihan, nam karena masih tentunya keutamaan Abu Bakar sangat banyak, bukan hanya sebatas suhbah saja. Barakallahu fikum. Namun perkataan ini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa sangat banyak keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak, mulai dari ilmu, mulai dari jihad, mulai dari sedekah. Nam, dia pernah menghajikan beberapa orang dan dia menjadi amir. Nam, kemudian uang mereka itu dia kumpulkan sendiri. Mana uang kalian? Ayo, yang mau berangkat haji, sini saya kumpulkan uangnya. Saya yang jadi panitia. Barakallahu fikum. Naam, kemudian setelah dan uang-uang mereka ini, para hujjat ini diamanatkan kepada dia. Maksudnya adalah uang-uang inilah yang akan digunakan sebagai bekal di dalam perjalanan. Ongkos di dalam perjalanan. Sampai di sana mereka diberi pelayanan yang baik oleh Abdullah bin Mubarak. Dan sebelum pulang diajak ke pasar. Ayo kamu, kalian mau beli apa? Nah, semuanya, semuanya belanja untuk oleh-oleh keluarga mereka yang di rumah. Kemudian setelah balik ke kampung halaman, uang-uang yang mereka kumpulkan tadi dikembalikan lagi satu persatu. Ini uang kalian, dan hitung apakah ada yang terkurang dari uang-uang kalian, harta kalian. Naam, semua itu diberikan oleh Abdullah bin Mubarak. Naam, cuma-cuma. Ikhwani fiddin, lah dahulunya Abdullah bin Mubarak kok bisa sampai seperti ini? Naam, itu adalah dikarenakan ilmu yang ada pada diri beliau. Dahulunya beliau ini enggak ada sampai demikian. Naam, sebelum menuntut ilmu, sebelum ilmu ada pada diri beliau, justru pada awalnya beliau menuntut ilmu itu karena dunia. Namun ketika ilmu itu sudah diraih, naam, ilmulah yang membimbing beliau sehingga beliau menjadi seorang yang soleh, seorang yang baik dan seorang yang alim. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah.